saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kali ini kita masuk dalam pembahasan nasihat Amr ibn Al-As, seorang sahabat yang mulia, yang dimana kita ketahui kelebihan beliau adalah diantaranya beliau adalah memiliki dahiyah atau daha atau dhu makrin. Pada saat di zaman jahiliyah terkenal orang yang cerdas, pandai membuat makar saking kecerdasannya. Namun setelah Islam, kecerdasannya digunakan tentu untuk kepentingan Islam dan perjuangan Islam. Dan kali ini beliau menasihati kita dengan ucapannya, "Thalathun la anata fihin." Tiga hal yang tidak ada atau tidak boleh ada anat. Anat itu at-ta'anni, artinya berleha-leha, bersantai-santai atau tidak bersegera. Apa saja itu? Yang pertama tentu al-mubadarah bil amali salih. Tidak boleh bersantai-santai dalam hal amal salih. Kita tahu bahwasanya Allah banyak berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk menuju ampunan Tuhanmu. Menuju ampunan beristighfar adalah amal soleh, ibadah. Begitu juga kita sering dengar fastabiqul khairat. Ini banyak sekali dilantunkan, diperdengarkan di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, kajian-kajian. Maka tidak ada istilah bersantai-santai dalam beramal soleh. Harus bersegera. Tentu di antara hikmahnya karena kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita. Sedetik, semenit, sejam, sehari, seminggu ke depan kita tidak pernah tahu masih ada apa enggak kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua yang tidak boleh kita bersantai-santai alias atau kita diharuskan bersegera adalah dafnul mayyit, memakamkan orang yang sudah meninggal. Yang ketiga tazwijul kuf'i, menikahkan orang yang sudah siap untuk menikah. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in, tiga hal ini adalah sebuah nasihat yang harus menjadi motivasi bagi kita. Karena ternyata al-Arab, bangsa Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat mencela sikap atau sifat bersegera atau bergegas atau cenderung terburu-buru. Memang juga dalam Islam yang namanya al-ajalah, terburu-buru adalah tercela. Bahkan bangsa Arab menamai bersegera dalam segala hal, tergesa-gesa, ini disebut induk atau ibunya daripada semua penyesalan. Karena memang kalau terburu-buru, tergesa-gesa, orang biasanya berujung pada penyesalan. Karena sesuatu yang kita kerjakan dengan cara dan proses yang tergesa-gesa, tanpa perencanaan, tanpa pemikiran, maka akan tidak memuaskan hasilnya. Bahkan dalam kaidah Islam, kita tahu bahwa ada man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa dalam haknya, yang aslinya dia mempunyai hak dalam hal ini, tapi dia terburu-buru, ingin segera dapat, maka dihukum oleh syariat dengan sebaliknya. Apa contohnya? Orang yang seharusnya dia menjadi ahli waris terburu-buru. Terburu-buru apa? Ingin segera dapat, orang tuanya dibunuh. Maka dihukum dengan apa? Al-qatil tidak mendapatkan sesuatu apapun. Orang yang membunuh tidak mendapatkan dari warisan sedikit pun. Jadi menyesal akhirnya karena terburu-buru. Padahal hakikatnya dia aslinya dapat. Lalu datang Nabi Muhammad membawa syariat Islam dan membetulkan pemahaman, sebagian pemahaman yang dianggap salah oleh Islam. Artinya apa? Tidak semua bersegera itu dianggap sebagai hal yang tercela. Karena faktanya bersantai-santai, berleha-leha, terlalu lama mikir, enggak dikerja-kerjain kalau kata bahasa kita sehari-hari, ternyata tercela. Dan di antaranya ini yang sedang kita bahas, yang disebutkan oleh Amr ibn al-As. Di antaranya adalah al-amalus sholih. Tercela kalau kita bersantai-santai. Karena orang mukmin itu tahu dan selalu tahu harusnya bahwa tidak bersegera dalam beramal soleh adalah sama dengan menghilangkan, menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan perdagangan yang menguntungkan bersama Allah. Wasaniyatu dafnul mayyit. Yang kedua adalah memakamkan atau menguburkan orang yang sudah meninggal. Karena sudah menjadi hak orang yang meninggal adalah dihormati dengan cara disegerakan pemakamannya. Karena apa? Di antaranya kita tahu bahwa mayat manusia itu tidak bisa bertahan lama. Segeralah dimandikan, dikafani, sholati, dan segera dikuburkan. Kita tahu Rasulullah pernah bersabda bahwasanya asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Bersegeralah mengurus jenazah. Seandainya jenazah yang kamu urus adalah orang yang saleh, maka itu adalah sebuah kebaikan yang kau segerakan. Fa in taku syarran, kalau seandainya dia adalah orang yang suka berbuat buruk, maka itu adalah keburukan yang kau tad'unaha an riqabikum. Maka itu keburukan yang kau lepaskan dari pundakmu. Meskipun para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai makna asri'u bil janazah. Bersegera mengurus jenazah itu maksudnya ketika sedang membawa jenazahnya di atas pundak kita, atau secara umum mulai dari memandikan harus segera, atau mengkafani dan menyolati, apa semuanya itu masuk atau hanya ketika berjalan menuju kuburan. Al-Imam An-Nawawi, beliau termasuk yang mengatakan bahwasannya bersegera ini maksudnya dalam hal berjalan. Maka beliau katakan jalannya harus fauqal mu'tad. Jalannya yang membawa mayit, yang memikul kerandanya itu harus segera. Jalannya di atas rata-rata jalan biasa. Ini yang menurut Al-Imam An-Nawawi. Namun di antara ulama kontemporer, di antaranya Syekh Ibn Baz misalnya, mengatakan ini mencakup semuanya. Mulai dari memandikannya, mengkafani, kemudian menyolati, harus segera, jangan ditunda lama-lama. Karena kebiasaan kita kan di Indonesia begini nih. Ada saudara yang jauh, lagi di Sumatera misalnya, yang meninggal di Bekasi. Sedangkan yang di Sumatera kadang tidak punya uang yang cukup untuk naik pesawat, misalnya harus pakai kapal laut atau bus yang konsekuensinya jadi lama. Lah ini kan menyebabkan mayat ada perubahan. Maka kalau menyebabkan perubahan, maka tidak boleh menunggu hal yang seperti ini. Adapun kalau menunggu setidak sampai membuat perubahan dalam jasad mayat, maka tidak mengapa. Nah, maka dari dua pendapat itu, saya lebih cenderung mengatakan bahwa ikut pendapat Syekh Ibn Baz yang mengatakan pengurusannya mulai dari memandikan, menyolati, semuanya harus disegerakan. Karena apa? Bagaimana mungkin kita bersegera memakamkan kalau belum diurusin, belum dimandiin, belum dikafani dengan segera. Nunggu-nunggu yang saudara jauh-jauh. Nah, itu jadi menyebabkan adanya perubahan pada mayit. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajmain. Kemudian poin yang ketiga adalah tazwijul kuf'i, menyegerakan orang yang sudah mapan untuk baik dari sisi umur, kemudian kesiapan kedewasaan dan lain sebagainya, dan datang pemuda yang tardauna dinahu, agamanya bagus, kita ridho terhadap agamanya. Apalagi ini. Maka harus segerakan, kenapa? Jika tidak akan terjadi fitnah. Menyegerakan orang untuk menikah bagi yang sudah mampu. Maka jika ada yang datang, seorang yang sudah sekufu dalam konteks riwayat ini, riwayat dari Amr ibn As ini, maka baik dia anak perempuan maupun saudara perempuan kita, maka hendaknya kita bersegera menikahkannya. Karena kesempatan yang baik terkadang tidak berulang. Karena apa? Kalau kita tidak segerakan, dia bisa saja mencari yang lain. Karena wanita faktanya jumlahnya lebih banyak. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajmain. Ini nasihat dari Amr ibn As yang berkenaan dengan tiga hal yang tidak boleh kita berleha-leha, bersantai-santai. Artinya ada bersegera yang dipuji, yaitu dalam beramal soleh, memakamkan orang yang sudah meninggal, Kemudian juga berkenaan dengan menikahkan orang yang sudah didatangi atau wanita yang didatangi oleh seorang laki-laki yang sekufu. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.